Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari yang cerah ini kembali kita sama-sama bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio sudah ada para narasumber kita dari tim Safira Al-Azhar yang nanti akan membantu kita untuk lebih memahami kajian ayat kita pada hari ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mendalam ayat 102 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhzu rabbika idza akhazal qura wa hiya zalimah inna akhzahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini menggambarkan kepada kita betapa orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mentaati Allah, orang-orang yang di dalam kehidupannya selalu dihiasi dengan segala perbuatan maksiat dan keburukan. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun konteks pembicaraan ayat kita pada hari ini menggambarkan tentang bagaimana Allah menjatuhkan sanksi, hukuman serta bala terhadap para penduduk nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang ingkar terhadap para nabinya, namun bukan berarti ayat ini sudah berakhir masanya. Tidak. Karena siapapun yang tidak taat kepada Allah, siapapun yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjaran yang keras, akan mendapatkan sanksi yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika akhzu rabbika. Dan begitulah sebagaimana sudah kita jelaskan dalam pertemuan terdahulu, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi di dalam Al-Qur'an dengan isim isyarat ini itu, haza, zalika, hazihi, tilka, kazalika, sama itu, untuk menunjukkan adanya suatu hal yang cukup luar biasa yang terjadi, ya, apakah untuk menunjukkan hal luar biasa yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, sesuatu yang bersifat positif atau sesuatu yang bersifat negatif yang terjadi. Sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam keterangan ayat ini, bahwa kata kazalika untuk menunjukkan adanya hal-hal negatif, sanksi negatif yang luar biasa, ya, yang Allah jatuhkan kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan di dalam kehidupannya. Akhzu rabbika iza akhazal qura wa hiya zalimah. Jadi hukuman Allah jatuhkan kepada orang-orang yang zalim dan tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa Allah menjatuhkan sanksi dan hukuman kepada para umat terdahulu? Jawabannya adalah sebagai pelajaran, contoh, sebagai contoh bagi kita. Ketika Allah menghukum suatu masyarakat, suatu komunitas yang enggan untuk taat kepadanya, maka ini menjadi contoh bagi komunitas-komunitas yang terlahir setelahnya, bahwa kalau melakukan tindakan yang sama, itu berarti bersiap sedialah untuk mendapatkan sanksi dan hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada nabi pada kaum Nabi Syuaib, pada kaum Ad, ya, pada kaum Samud, itu semua adalah merupakan contoh bagi kita bahwa kalau kita melakukan tindakan yang sama, kalau kita melakukan kemaksiatan yang sama dengan yang mereka lakukan, maka kita akan terkena imbas dari perbuatan kita. Tidak usah jauh-jauh, kita bisa melihat saat sekarang ini bagaimana akibat tindakan dan perbuatan kita yang kurang memperhatikan lingkungan kita, maka kita merasakan dampak dan akibat negatifnya. Kebiasaan kita membuang sampah di selokan akan berakhir kepada terjadinya banjir kalau hujan walaupun itu sedikit saja, dan itu baru terjadi beberapa hari yang lewat. Ketika kita tidak memperhatikan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, membabatnya, tidak melakukan penghijauan, maka yang terjadi selanjutnya adalah ternyata dunia kita, bumi kita semakin panas, dan kita merasakan bagaimana kita berkeringat, merasa tidak tenang, dan merasakan hal-hal lainnya yang menyulitkan kehidupan kita. Artinya inilah yang akan terjadi pada saat kita melakukan tindakan-tindakan yang keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Syafian yang kita harap. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini kita kaji telah dipapari dari prolog pertama dari Ustadz Perdana. Menarik sekali bila kita kaitkan dengan konteks pada zaman kita saat sekarang ini, di mana orang tidak menghiraukan tentang kejadian-kejadian yang menimpa, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita ambil contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fajar ayat 6-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau tentara yang banyak yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemati azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi." Ada tiga kaum yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama kaum 'Ad, kemudian kaum Samud, dan kaum Fir'aun, di mana mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Bukan berarti hal yang fiktif, akan tetapi ini memang betul-betul nyata dan realita. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, sehingga apa yang telah diterangkan Ustaz Perdana tadi menjadikan iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak jauh-jauh kita mengambil satu contoh dari kejadian tsunami, dari kejadian gempa yang ada di Padang. Ini menjadikan iktibar bagi kita. Kalaulah, jangan kita kaitkan mereka itu ditimpa musibah karena banyak kezoliman. Jangan memandang hal yang demikian, tapi pandanglah diri kita sendiri. Apakah sudah kita benar-benar melakukan amalan yang baik, atau malah sebaliknya, atau yang lebih hina dari mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu azab juga adanya tujuan, yaitu apa? Menidakadakan atau tidak mewariskan di muka bumi ini milik Allah bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Hanya saja bumi ini diwariskan bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu azab, dihapuslah satu penduduk, Allah ingin menggantikan mereka itu yang lebih baik dalam penduduk itu yang untuk menempatinya. Maka dalam kehidupan kita yang harus kita cermati adalah bagaimana kita menyikap dari kejadian-kejadian yang ada, baik dalam kondisi kita ini ataupun yang telah diabadikan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang mereka lakukan sehingga azab Allah itu turun. Kita contohkan juga karena adanya homoseksual, lalu Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Lut turunkan bebatuan dari langit menghantam mereka yang bertubi-tubi. Disinilah satu iktibar menjadikan bagi kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tabiru ya ulil albab," senantiasalah kamu mengambil iktibar bagi orang-orang yang berfikir. Jadi kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pikiran, gunakanlah dalam porsi untuk mengambil hal yang terbaik. Kemudian kita mengintrospeksi sejauh mana perbuatan kita yang sudah kita lakukan baiknya. Kemudian banyaklah muhasabah diri. Kemudian yang lain, menolong orang lain dan sebagainya. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Sabyar. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang dipaparkan oleh narasumber kita, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus banyak-banyak untuk melihat contoh-contoh yang sudah terjadi dalam kehidupan terdahulu. Ada satu kata-kata bijak yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar daripada sejarah masa lalunya. Artinya apa? Ketika sejarah masa lalu para pendahulunya itu kelam, dia jangan lagi melakukan tindakan yang sama, jangan melakukan kekelaman yang sama, atau ingin tetap berada dalam kekelaman dan kegelapan yang sudah terjadi pada masa pendahulunya. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu meneruskan cita-cita dari para pendahulunya. Ketika para pendahulu sudah berbuat kebaikan, maka itu dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Jadi ada usaha-usaha untuk lebih meningkatkan kualitas diri, terutama bagi para generasi yang sekarang ini. Kita saat sekarang ini adalah generasi sekarang, dan kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas kita untuk jauh lebih baik daripada pendahulu kita. Dan tidak hanya itu, kita juga mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang itu untuk dapat tampil jauh lebih baik daripada kita saat sekarang ini. Nah, satu hal yang menarik dari keterangan ayat kita pada hari ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menutup keterangannya dengan inna akhzahu alimun syadid, sesungguhnya azab itu adalah sangat pedih dan keras. Kita harus betul-betul memahami bahwa Allah akan mengazab orang-orang yang tidak taat kepadanya. Itu satu. Yang kedua, jadi ketika ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan keluar dari manhaj Allah, pasti akan kena hukuman dari Allah. Yang kedua, hukuman Allah itu sangatlah keras dan tidak akan mampu untuk kita tahan. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Seberapa keras hukuman yang Allah jatuhkan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, jawabannya sebagai ilustrasi seperti ini. Kalau ada anak kecil memukul kita, kemudian ada orang yang sudah remaja memukul kita, ada orang yang sudah dewasa memukul kita, ada petinju yang memukul kita, di antara semua ini mana yang paling keras pukulannya yang kita rasakan? Jawabannya adalah petinju tentu jauh lebih keras pukulannya untuk kita rasakan. Anak kecil tenaganya tidak begitu kuat, remaja juga masih biasa, orang dewasa, tapi petinju yang melatih dirinya, yang punya kekuatan jauh lebih besar, tentu akan lebih keras pukulannya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita yang maha berkuasa dari yang kuas, yang kekuasaan apapun yang ada. Ketika Allah jatuhkan hukumannya itu dan sanksinya kepada manusia, maka tentu azabnya itu dan sanksinya tidak akan bisa dipikirkan oleh manusia dan di luar daripada batas nalar manusia. Kalau begitu, mari selamatkan diri kita daripada azab Allah, berserah dirilah kepadanya, cepat-cepat menyongsong dirinya. Itulah yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.